Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala al-imam al-sadi rahimahullah as-sidku fil aqwali wal af'ali wa jami'il ahwali. Selanjutnya, diantara akhlak mulia yang diperintahkan di dalam syariat ini adalah kejujuran, baik di dalam ucapan, perbuatan, dan seluruh keadaan. Qad amara Allahu bis-sidqi wa madaha as-sadiqin wa akhbara anna as-sidqa yanfa'u ahlahu fid-dunya wal-akhirah wa anna lahum al-maghfirata wal-ajra al-'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan perkara kejujuran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang jujur. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan bahasanya kejujuran adalah perkara yang memberikan manfaat kepada orang yang memilikinya, yakni yang bersikap jujur dan ucapan, perbuatan, dan seluruh keadaannya, baik manfaat di dunia maupun di akhirat. Dan bahas sungguhnya hanya bagi mereka lah, orang-orang yang betul-betul jujur dalam ucapan, perbuatan, dan keadaan-keadaan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan dan pahala yang demikian agung. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua takut kepada Allah, bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan seseorang yang datang dengan membawa as-sidq, kebenaran, wa saddaqa bihi, dan membenarkan kebenaran yang datang itu, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapan mereka, lakana khairan lahum, maka benar-benar yang demikian menjadi kebaikan bagi mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ini adalah hari yang kejujuran mereka, yakni orang-orang yang jujur, memberikan manfaat kepada mereka. Kata beliau, wal ayatu fi madhi as-sidqi katsiratun jiddan. Dan ayat-ayat yang berisi pujian terhadap sikap jujur ini sedemikian banyak. Kata beliau selanjutnya, was-sidqu yahdi ila kulli birrin wa khairin. Kejujuran ini akan membimbing pemiliknya kepada segala kebijakan dan kebaikan. Ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Kama anna al-kadhiba yahdi ila kulli syarrin wa fujur. Sebagaimana pula sebaliknya, yakni kedustaan. Ini adalah perkara yang akan menyeret ya pemiliknya kepada setiap kejelekan dan perbuatan jahat. Ini juga yang diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya dalam kelanjutan hadis tersebut, wa iyyakum wal kadzib, dan hendaklah kalian menjauhi sikap dusta. Fa innal kadziba yahdi ila al fujur. Sebagaimana pula pada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan buah dari masing-masingnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal abda la yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi as-siddiqa. Dan sungguh seseorang berusaha untuk jujur dan senantiasa memelihara kejujuran hingga Allah Subhanahu wa taala mencatat hamba tersebut termasuk dari siddiqah, derajat tertinggi yang dicapai oleh manusia di bawah kenabian. Dan sebaliknya, al-fujur ini akan menyeret kepada neraka. Dan sungguh seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sungguh-sungguh seorang berdusta dan menjadikan dusta sebagai kebiasaannya hingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzab, sebagai seorang yang sangat pendusta. Kemudian kata beliau rahimahullah, was-sadiqu habibun ilallah. Seorang yang jujur, dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habibun ila ibadillah. Dan demikian pula menjadi hamba yang dicintai oleh hamba-hamba Allah. Mu'tabarun fi syarafi dinihi wa dunyahu. Diperhitungkan dengan kejujuran tersebut sebagai kemuliaan agamanya dan dunianya. Seorang yang jujur, dia akan dinilai sebagai seorang yang memiliki agama yang baik. Demikian pula di dalam hubungan duniawiyahnya. Bal unwanu syarafi wal-i'tibari wa'uluwil manzilati as-sidqu. Bahkan tanda dari kemuliaan dan menjadi seorang yang dinilai memiliki ketinggian kedudukan derajat yang tinggi adalah dari kejujuran. Dan cukup untuk kita melihat bagaimana salah satu di antara sifat nifaq atau sifat kemunafikan, yakni ketika adanya kedustaan ya pada ucapan seorang, di mana seorang yang dikenal dusta, maka seandainya pun dia suatu ketika berucap dengan ucapan yang jujur, manusia tidak akan menilai itu sebagai sebuah kejujuran. Qala rahimahullah, walissidqi fawaidu 'azimah. Dan kejujuran memiliki faidah-faidah yang demikian agung. Minha hadhihi al-umur al-'azimah allati asharna ilaiha min imtithali amrillahi wa husulil ajri was-sawabil 'azimi wal maghfirati. Di antaranya perkara-perkara yang demikian agung yang telah kami isyaratkan kepadanya, berupa yakni pelaksanaan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk jujur, demikian juga untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Di antara faedahnya juga bahwa kejujuran akan menghasilkan al-ajr, pahala, was-sawabil azim, dan balasan yang demikian agung, serta maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna as-sadiqa yantafi'u bisidqihi fid dunya wal akhirah, dan bahasanya seorang yang jujur dia akan dapatkan manfaat dengan kejujurannya, baik ketika di dunia ini maupun di akhirat kelak, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas. Wa annahu yad'u ila al-birr, bahasanya kejujuran ini akan membawa pelakunya kepada perbuatan baik, wal birru yahdi ilal jannah, sedangkan kebaikan ini akan membawa pelakunya ke dalam jannah. Wala yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan fi a'la ad-darajati wa arfa'il maqamati. Dan senantiasa seseorang berusaha untuk jujur dan memelihara kejujuran hingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang siddiq, fi a'la ad-darajat, pada derajat kemuliaan yang tertinggi, wa arfa'il maqamat, pada kedudukan-kedudukan yang paling luhur, yakni di bawah para nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia biasa. Ya, derajat siddiq, di mana itu semua akan terwujud dengan keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'urifa taharrihi lis-sidqi, siapapun yang dikenal, yakni upaya penjagaan terhadap kejujurannya, dikenal di kalangan manusia seorang yang senantiasa melihara kejujuran, irtafa'a maqamuhu 'indal khalqi, maka akan tinggi kedudukannya di sisi makhluk, kama kana murtafi'an 'indal khaliq, sebagaimana hamba tadi seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Al-Khaliq Allah tabaraka wa taala. Wa tama'anna an-nasu li aqwalihi wa af'alihi, dan manusia pun merasakan tenang, tidak ada kekhawatiran akan ucapan-ucapannya, tidak ada kekhawatiran adanya kedustaan pada ucapannya, wa af'alihi, demikian juga pada perbuatan-perbuatannya. Manusia merasakan tenang dengan seorang yang jujur. Wa sara lahu martabatun 'aliyatun fi syarafi, sehingga jadilah dengan kejujuran tersebut dia memiliki martabat, tingkatan yang tinggi di dalam kemuliaan di tengah manusia. Wa husnul i'tibari was-sana'il jamil, demikian pula dengan sebab kejujuran dia menjadi orang yang dinilai sebagai seorang yang baik dan akan meraih sanjungan yang demikian indah di tengah manusia. Wa aminan nasu min bawa'iqihi wa makrihi wa ghadarihi, dan manusia pun merasakan aman dari kekhawatiran munculnya gangguan-gangguan, demikian pula makar dan pengkhianatan dari seorang yang dikenal kejujurannya. Kata beliau selanjutnya, fa fi jami'il maqamati diniyati wa dunyawiyah, maka dalam seluruh perkara-perkara, kedudukan-kedudukan yang sifatnya terkait dengan diniyah agama ini, wa dunyawiyah, demikian juga yang terkait dengan urusan dunia, la tajidu as-sadiqa illa fi adh-dharwatil 'ulya, engkau tidak mendapati seorang pun yang jujur kecuali dia dalam puncak ketinggian, puncak kemuliaan. In kana fi maqamil ifta wa ta'limi wal irsyadi, kalau dia seorang yang diberikan kedudukan dalam bidang fatwa, demikian pula dalam hal pengajaran dan bimbingan. Lam ya'dilin nasu biqaulihi liqauli ahadin, maka manusia akan didapati tidak akan berpaling dari fatwanya, dari pengajarannya, dari bimbingannya kepada orang yang lain. Manusia merasakan tenang dan yakin dengan apa yang keluar dari seorang yang jujur, dari fatwanya, dari pengajarannya, dari bimbingannya. Watma'annu ila irsyadatihi wa ta'limihi wa tafhimihi, dan mereka pun betul-betul merasakan ketenangan dan ketentraman dengan bimbingan-bimbingannya, pengajaran-pengajarannya, dan hal-hal yang dipahamkan oleh seorang yang jujur. Li'annahu mu'assasun 'ala sidqi, karena apa yang datang darinya, dari seorang yang jujur, baik dalam hal fatwa, bimbingan, pengajaran, itu dilandasi dengan sikap jujur. Yani, ya, keselarasan antara apa yang diucapkannya dengan realita ataupun kenyataan, keselarasan dari apa yang dia tampakkan dengan apa yang ada di dalam batinnya. Wa in syahida syahadatan 'amatan aw syahadatan khassatan, jika dia bersaksi dalam sebuah persaksian yang sifatnya umum ataupun khusus, sabatatil ahkamu bisyahadatihi, maka hukum-hukum pun tetap, yakni menjadi berlaku, ya, ditetapkan berdasarkan persaksian dari orang yang jujur tadi. Wa in akhbara bi khabarin khasin aw amin, seandainya dia memberitakan tentang suatu perkara, baik berita yang sifatnya umum ataupun berita yang sifatnya khusus, wasiqan nasu li khabarihi wa 'azzamuhu wa ihtaramuhu, maka berita yang datang dari orang yang jujur, berita tersebut akan dipercaya oleh manusia, berita tersebut akan dianggap sebagai berita yang besar, dan mereka pun memuliakan berita ataupun orang yang jujur tersebut. Hatta law akhta'a fi syai'in min dhalika, andai pun seorang yang jujur terjatuh dalam kesalahan ketika menyampaikan sebuah berita ataupun ketika menyampaikan sebuah hukum, lawajadu lahu mahmalan salihan, niscaya manusia pun tetap akan membawa kepada sangkaan-sangkaan yang baik, memberikan uzur-uzur kepada seorang yang dikenal kejujurannya. Wa in 'amalan nasa mu'amalatan dunyawiyatan, jika dia berinteraksi dengan manusia, baik dalam hubungan keduniaan, bi bai'in aw syira'in wa ijaratin aw tijaratin aw haqqin minal huquqil kabirati was saghirah, baik dalam urusan jual beli, sewa menyewa, ya, ataupun tijarah, hubungan perdagangan, atau hak di antara hak-hak yang terkait dengan suatu perkara yang besar dari hak manusia ataupun yang saghirah yang kecil, tasabaqan nasu ila muamalatihi, maka manusia pun berlomba ingin untuk bermuamalah dengannya karena dipercaya akan kejujurannya. Ketika dia menawarkan suatu barang, manusia akan betul-betul percaya, ya, dengan kejujuran orang tadi terkait dengan barang tadi. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lainnya, manusia akan berlomba-lomba untuk bermuamalah dengannya. Watma'annu lidzalika ghairu murtabin, mereka betul-betul merasakan tuma'ninah, tenang dengan bermuamalah dengan seorang yang jujur. Tidak ada pada diri mereka keraguan, ketika bermuamalah dengan orang yang jujur tadi. Wa hasbuka bihadzal khuluqi, maka cukup bagimu dengan akhlak yang agung ini, yakni sikap jujur ini. Alladzi yakhda'u li husnihi wa kamalihi alibba'ur rijal, yang mana tunduk dengan kebagusan dan kesempurnaan akhlak ini. Alibba'ur rijal, yakni akal-akal manusia. Akal-akal manusia mengakui bagaimana agungnya sifat jujur ini. Wa ya'tarifu bi kamalihi ahlul fadli wal kamal. Demikian pula mereka, orang-orang yang memiliki keutamaan dan memiliki kemuliaan, kesempurnaan, mereka pun mengakui bagaimana sempurnanya sikap jujur. Fahuwa min jumlatil barahini ala sidqir rasul, di mana kejujuran termasuk di antara sekian bukti akan kebenaran para, kebenaran ar-rasul, yakni kebenaran seorang rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, salah satu di antara perkara yang seorang utusan dari utusan Allah Subhanahu wa taala dibersihkan darinya adalah kebersihan mereka dari sifat dusta, ya, yang artinya bahwa mereka seorang yang senantiasa disifati dengan sifat jujur. Demikian pula tentunya orang-orang yang berusaha untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berupaya untuk jujur dalam segala keadaannya. Kemudian dikatakan selanjutnya, wa kamali ma jaa bihi min hadzal dinil qayyim, juga kejujuran termasuk di antara sekian banyak bukti akan kesempurnaan dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadzal dinil qayyim, dari agama yang lurus ini. Alladzi hadzal khalqul azim min akhlaqihi, di mana akhlak yang agung ini, yakni kejujuran, termasuk dari sekian banyak akhlak yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga demikian diajarkan dan diperintahkan kepada umatnya. Wa kullu akhlaqihi ala hadzan nabti wallahu a'lam, dan seluruh akhlak beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni ya, berada di atas akhlak yang mulia ini, yakni kejujuran yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Beliau kemudian menutup keterangan tentang sifat ini dengan mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.